نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang ada di masjid, para ikhwan wal akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rojak TV, begitu pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberikan taufik dan hidayahnya, hingga kita selalu istiqomah berada di jalan Allah Rabbul Alamin, hingga kita menghadap Allah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Qalbun salim, hati yang selamat, yaitu selamat dari kesyirikan, selamat dari berbagai macam penyakit hati, pedengkian, penyakit hati, kesombongan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berupaya untuk mencari sebab-sebab yang menjadikan hati kita menjadi qalbun salim. Di antaranya tentu mempelajari buku yang ada di depan kita, ya, prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, yang ditulis oleh Ustadzun Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullahu ta'ala. Karena di dalamnya terdapat perkara-perkara yang mendasar, disebut dalam agama adalah al-usul. Ya, ulama menyebut man hurimal usul hurimal wusul, man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang terhalang, tidak paham, tidak mengerti tentang dasar-dasar, pokok-pokok, maka apa yang terjadi? Dia akan terhalang, tidak sampai kepada tujuan. Paham di sini? Tidak sampai kepada tujuan. Ya. Nah, kita akan pelajari, ya, dan sampai pada halaman 48, ya, mungkin ini diulang sedikit tentang penjelasan dan perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang meninggal tahun 1376 Hijriah, ya. Beliau meninggal 1376 Hijriah. Beliau gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Apa kata beliau? Bahwasanya Allah itu tunggal zatnya. Ya, ini masih kita berbicara tentang masalah asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Allah Ta'ala ya tunggal zatnya, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Ya. Sehingga disitulah disebut dengan tauhid asma wa sifat, ya. Tidak ada sekutu baginya baik dalam zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah. Tidak ada yang sama dengannya. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara, tidak ada sekutu baginya. Jelas dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengannya. Ya, kufuwan ahad yakni la nadhira lahu, la mathila lahu, wa la syabiha lahu. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang serupa, ya. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah. Apabila demikian, maka dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, ya, diibadahi, dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Tentu ini makna dari surat Al-Baqarah 2122. Antum lihat di situ, ya, Allah berfirman apa? Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. 2122. Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, di sini konsekuensi ketika mengakui Allah yang menciptakan kalian adalah hanya menyembah kepada Allah. Tidak seperti orang musyrik Quraisy, ya. Ketika ditanya, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard?" Amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allah qul afala tattaqun. Surat Yunus ayat 36, ya. Ya. Katakan Muhammad, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, ini mukhatabnya tunggal. Yang diajak bicara itu Nabi Muhammad. Muhammad, tanyakan pada mereka, siapa mereka? Musyrik Quraisy, qul, siapa yang telah memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang telah mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan yang hidup dari yang mati? Dan siapa yang mengatur semua alam ini? Pasti mereka mengatakan apa? Fasayakulun Allah. Mereka jawab Allah. Kul afala tattaqun. Katakan, kenapa kalian tidak takut? Maksudnya apa? Kenapa kalian syirik? Kalau kalian mengatakan itu dan mengaku itu, hendalah menyembah Allah saja, ya, jangan menaruh sesajen, jangan bikin kepala kebo keliling. Kalau memang mengaku, tapi kalau tidak mengaku ya sudah, terserah, tidak ada paksaan dalam agama, betul. Tapi kalau mengaku ya Allah Ta'ala yang memberikan rezeki, Anda Muslim, Anda mukmin, jangan sampai mempersembahkan sesembahan kepada selain Allah. Kan dibaca, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki, an-nusuk bimakna apa? Ad-dabah, yaitu sembelihan. Ad-dabah yaitu sembelihan, ya. Ad-dabah, sembelihan. Man dabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Ini saya sampaikan kepada orang Islam. Kalau bukan orang Islam, ya memang keyakinannya. Tapi orang Islam, tolong jangan dibawa-bawa kepada perbuatan itu. Enggak apa-apa, itu budaya. Apalagi yang ngomong kalau orang Islam sendiri, lebih-lebih kalau tokoh masyarakat, ustadz, kiai, ajengan, tuan guru. Berarti apa? Bukan hanya membiarkan kesesatan bisa menyesatkan kaum muslimin, kan kasihan. Ya ini. Nah, kemudian para jemaah rahmat Allah, ini kalau mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai apa namanya? Pemberi rezeki, maka konsekuensinya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Berarti ini kan rububiyah. Sehingga konsekuensi rububiyah adalah uluhiyah. Apa konsekuensi, apa rububiyah? Mengakui Allah pencipta, mengakui Allah yang berikan rezeki, yang mengatur alam. Konsekuensinya uluhiyah, yaitu apa? Menyembah Allah satu-satunya. Nyembah Allah satu-satunya itu apa maksudnya? Maksudnya apa? Ibadah. Ya segala sesuatu yang dicintai Allah Ta'ala, ucapan, perbuatan, dohir dan batin, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ibadah itu apa maksudnya? Al-khudu' wa tadhallul, menghinakan diri, merendahkan diri. Konsekuensinya dua. Orang beribadah mengagungkan yang diibadahi, menghinakan dirinya. Kalau itu dilakukan untuk Allah, itu tauhid. Kalau dilakukan untuk selain Allah, itu syirik. Kalau dilakukan untuk Allah, tapi tidak sesuai dengan yang dicintai Allah, sehingga tidak sesuai dengan syariat, itu namanya bid'ah. Tapi kalau sesuai dengan syariat, namanya sunnah. Maka tauhid sama sunnah ini konsekuensi orang ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Nah, orang-orang yang menyaksikan atau bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, yang bersaksi la ilaha illallah, memiliki kedudukan yang sangat mulia, sehingga Allah sebut mereka dengan ulul ilmi, orang yang berilmu, dan disebut setelah malaikat dan setelah Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Imran ayat 18 ya, yang bang tadi yang bawa bukunya malah halaman 49. Yaitu apa? Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Perhatikan di sini ya, syahidallah, Allah bersaksi ya, telah bersaksi Allah, Allah menyatakan annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat, sama malaikat disebut, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu ya, wa imam bil qist, yang menegakkan keadilan, tauhid adil, syirik dolim. Dolim wa usyai fi ghairi maudhi'ihi. Dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah masuk ke doliman yang sangat besar. Nah, ulul ilmi, orang berilmu, qa'iman bil qist, menegakkan keadilan. Keadilan yang utama adalah haknya Allah, berikan haknya Allah. Ya Mu'ad, atadri mahaqqul 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, qala haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduh wa la yushriku bi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bi syai'a. Wahai Mu'ad, apa engkau tahu apa sih haknya Allah kepada para hamba dan hak hamba kepada Allah? Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasul yang lebih tahu. Beliau menjelaskan adapun hak Allah kepada hamba, hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah, merendahkan diri hanya kepada Allah, tentu dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasul, dan jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Jadikan Allah satu-satunya pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, satu-satunya yang diibadahi dengan ibadah-ibadah yang memang disyariatkan, baik dohir maupun batin, ucapan dan perbuatan. Nah, ini para jemaah ya. Nah, la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Dia, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Dalam surat Ali Imran 18 ini ya, di sini disebut dengan ataf, wau ataf ya, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ya. Ini menunjukkan bahwa orang berilmu itu memiliki derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum apa nah, wa ulul ilmah Ya, sebagaimana Allah berfirman, Allah Ta'ala mengangkat orang beriman dan orang berilmu dengan berapa derajat. Nah ini, ya. Nah, ahli ilmu disebut sebagai ahli ilmu kalau dia alim billah, innama yashallah, ya, innama yashallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dan hambanya para ulama. Nah, sebagaimana Ibnu Katsir menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri, yaitu apa? Yaitu orang yang alim billah. Ya, mengerti dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan diangkat derajatnya. Ini disebut di sini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang ya, yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat, ad-darajat, sehingga beda derajat yang satu sama yang lain. Semakin dia bertambah ilmunya, semakin bertambah rasa takut kepada Allah Ta'ala, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala berfirman mengenai Latta, Uzza dan Manat yang disebut sebagai ilah sembahan namun tidak diberi hak uluhiyah, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di sini An-Najm, ya, ayat 23, ya, dari ayat 19, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalihatal ukhra alakumud dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dziza in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, ya. Tidakkah kalian melihat tentang Latta, Uzza dan yang ketiga Manat, ya, Manat yang ketiga yang lainnya, apakah pantas bagi kalian, ya, untuk anak laki-laki sementara kalian menisbatkan pada Allah anak perempuan, ya. Tilka idzan qismatun dziza, ya, itu pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Tidaklah nama-nama itu kecuali nama-nama, ya, yang kamu dan nenek moyang kamu sebutkan, ya, mengada-ngadakan, dan Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal tersebut, ya, untuk disembah. Para ikhwan sekalian rahmati Allah, ini Latta, Uzza dan Manat ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi diutus. Latta, ya, itu dikata Latta yaluttu, ya, Al-Lat, itu dalam surat An-Najm ayat 19, afara'aitum Al-Lata wal Uzza. Al-Lat, Al-Lat itu apa? Dari kata Latta yaluttu, yaitu menumbuk tepung. Dia disebut dengan lakob Al-Lat, ya. Dia punya nama, tapi disebut lakob dengan Al-Lat. Tepung itu untuk apa? Untuk orang yang menjalankan ibadah haji. Dikasih tepung. Karena baik, akhirnya apa? Ketika meninggal, dikenang. Sehingga dibikin patungnya untuk disembah. Sebagai perantara dia nyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan di zaman Nabi Nuh. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu kurun waktu 1000 tahun. Tidak ada kesyirikan, ya. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, ya. Beliau mengatakan kana baina Nuh wa Adam asyratu kurun, kulluhum ala syari'ati minal haq. Fakhtalafu faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin qala wa kadzalika hiya qira'ati Abdullah kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu, akhrajahu At-Tabari juga At-Tuhawi juga Al-Hakim, ya. Antara Nabi Nuh dan Nabi Adam dulu itu bentangan waktunya itu 10 abad. Kalau 10 abad berarti 1000 tahun. ya, mereka semua di atas syariah yang hak, tauhid, ya, lalu mereka berselisih, ya. Kemudian Allah mengutus para nabi, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan, ya. Dan beliau mengatakan demikian, itu yang dibaca Abdullah, kanan nasu ummatan wahidah fakhtalafu, dulu manusia itu satu akidahnya, bertauhid, setelah itu baru mereka berselisih. Kapan? Sebelum zaman Nabi Nuh, kemudian diutus Nabi Nuh, ya. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Nuh, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, ya. Mereka mengatakan, ini sebelum diutus Nabi Nuh, mereka mengatakan waqalu la tadarunna alihatakum, mereka berkata kaumnya Nabi Nuh kepada yang lain, jangan tinggalkan oleh kalian sesembahan kalian, ya. Alihah, jamak bentuk dari ilah, ya, itu sudah syirik. Ditambah lagi wala tadarunna wadda, wad, jangan tinggalkan wad, suwa, yaghus, ya'uq dan nasr. Kalau antum lihat di footnote ayat itu disebut itu adalah nama-nama berhala Nabi Nuh yang besar dari kaum Nabi Nuh, kabilah Nabi Nuh, yang dulu adalah nama-nama orang soleh. Begitulah disebut oleh Asyuti dalam tafsirnya Adrul Al-Mansur, ya, bahwa Uwad itu adalah orang yang soleh, dicintai oleh kaumnya. Setelah meninggal, mereka datang ke kuburannya. Lalu iblis menyamar manusia, membisikkan pada mereka supaya kalian konsentrasi dan fokus dalam cintanya kepada Uwad. Bagaimana kalau saya bikin patungnya? Iya. Berhasil kemudian selanjutnya, kalau begitu nanti biar gak perlu kesana, dibuatkan di rumahnya masing-masing. Setuju. Akhirnya disembahlah. Ya. Jadi di sini awal munculnya kesyirikan adalah al-ghulu fi sholihin, berlebihan dalam menghadapi, menyikapi orang-orang soleh, ya, datang ke kuburannya seperti itu. Nah, di sini sekarang lat ta'uz zamanat, kalau lat langsung dibikin patungnya karena dia masa hidupnya orang baik. Nah, kemudian dijadikan perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebut, ya, alladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan tidak kok, kami tidak nyembah mereka, tapi agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini argumentasinya orang musyrik Quraisy, itu dalam surat Az-Zumar, ya. Itu argumentasinya surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ya. Ya. Ya. Jadi tujuannya apa? Agar mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya. Az-Zumar ayat 3, ya. Walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan kami tidak nyembah kok, cuman apa, supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya. Itu argumennya siapa? Argumentasinya orang-orang musyrik Quraisy, ya. Ini ikhwan, nah inilah ta'uzza, disembah, ya. Enggak kok, enggak nyembah supaya mendekatkan kepada Allah Ta'ala, ya. Alias apa? Tawassul dengan mereka. Ini argumentasinya orang musyrik Quraisy, ya. Setiap sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil, ya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62, dzalika bi'annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, wa anna Allah huwal aliyul kabir. Ya, demikian sesungguhnya Allah adalah al-haq. Adapun ya, sesungguhnya apa yang mereka seru, apa yang mereka sembah selain Allah, huwal batil. Ya. Jadi memang ada ya sesembahan yang disembah selain Allah, tapi tidak berhak disembah. Oleh karena itu ketika orang-orang musyrik Quraisy disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ya, surat As-Saffat ayat 35-36. Silakan antum periksa dulu, ya. Innahum kanu, sesungguhnya mereka itu dulu, idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, disampaikan, didakwahkan, diserukan untuk mengatakan la ilaha illallah, yastakbirun, sombong, tidak mau. Kenapa? Ya karena paham maknanya, tahu artinya. Tahu dari mana kalau mereka tahu artinya? Ya buktinya setelah itu apa? Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Argumentasinya apa? Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita, sembahan kami, di syairi majnun, karena orang tukang syair yang gila ini? Jadi Nabi Muhammad ini SAW sudah dicela dari dulu para ikhwan, syair majnun, tukang syair gila, tukang syair, tukang buat-buat pantun, kemudian disebut gila lagi. Berarti apa? Orang yang mendakwahkan tauhid memang dari dulu sampai kapanpun pasti ada resikonya, pasti ada yang tidak mau, tidak suka. Ya, kalau orang-orang musyrik Quraisy, ya mereka paham dengan la ilaha illallah sehingga tidak mau. Jangan sampai kita yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dengan waktu bersamaan kita meyakini, mengucapkan, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya, itu mengandung dua rukun yang harus dipenuhi, yaitu apa? An-nafi wal isbat, menolak, meniadakan yang pertama, yang kedua menetapkan. Kalau hanya menolak saja, tidak ada sesembahan, itu komunis, ateis. Ya, kalau menetapkan saja tanpa menolak, itulah orang musyrik, kesyirikan. Maka orang Islam, orang beriman harus menolak dan menetapkan. Nah sekarang ini campur aduk sudah mulai, ya, yang datang dari kaum muslimin itu sendiri. Ya jangan, jangan menolak, itu intoleransi. Ya. Jangan meniadakan, jangan mengingkari. Kita ingkari, tetap kita ingkari. Ya. Inna dina indallahil Islam. Oh, jangan mengaku Islam benar sendiri, yang lain sama, tujuannya sama, cuma caranya berbeda lah ini. Sementara kalau memang Anda Muslim, Anda mengakui Quran sebagai pedoman hidup, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa, ya, mencari agama selain Islam, maka apa? Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, dan dia termasuk orang yang merugi. Nah, dalam agama Islam itu harus menetapkan dan meniadakan. Ini hati, lisan dan perbuatan. Kalau dia sebagai Muslim, demikian. Hati-hati harus tetap lisan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada orang melarang. Perbuatan jangan menyembelih untuk selain Allah, jangan menaruh sesaji kalau dia muslim. Begitu. Ya. Kalau kita muslim, kita ingatkan orang-orang Islam yang berbuat begitu. Karena apa? Karena agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Qala thalasan, kunna liman ya Rasulullah, qala lillah wal kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Ya. Atau Tirmidzi, ya. Agama itu nasihat. Sampai tiga kali beliau mengatakan, "Tu siapa ya Allah ya Rasul?" Untuk Allah. Apa maksud untuk Allah? Tauhid dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Untuk kitabnya, dibaca, dipahami, diamalkan, diajarkan. Untuk Rasulnya, diimani, dicintai, ya. Kemudian diamalkan sunnahnya, disebarkan. Untuk pemimpin kaum muslimin, dibantu para penguasa menjalankan tugasnya, didoakan dengan kebaikan, tidak dikhianati. Untuk semua kaum muslimin, baik urusan dunia dan akhirat. Ini penjelasan Imam Nawawi, juga penjelasan Abu Amr bin Salah dan ulama yang lainnya. Ya, membantu kaum muslimin urusan dunia dan urusan akhirat. Tentu uang paling besar urusan agamanya. Itu apa? Cegah dari perbuatan syirik. Jangan malah dianjurkan atas nama budaya. Itu pengkhianatan kepada kaum muslimin. Tolong dicari perhatian semuanya. Kemudian jangan kita, sudahlah, neraka itu kan diciptakan agar ada isinya. Kalau tidak ada isinya, kosong, terus siapa yang menempatin? Na'udzubillah min dzalik. Sudahlah, itu urusan masing-masing, privasi. Enggak, bukan. Urusan umat, urusan semua. Bukan privasi. Ma'adak buduna min dunih, apa yang kalian sembah selain Allah, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum, kecuali nama-nama yang kalian ada-adakan juga nenek moyang kalian. Ma'anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan itu semuanya. Ya, nah ini para jemaah yang rahmat Allah, seperti dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Ya, ini semua apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nah, ini sekarang lagi dihidupkan. Yang sudah tidak ada dihidup-hidupkan. Yang menyambut seruan itu ya karena jauh dari agama. Yang bela mereka juga karena jauh dari agama. Oleh karena itu, ayo kita pelajari dengan mendalam ilmu agama. Jangan dengarkan orang yang mengatakan tidak perlu memperdalam agama. Bagaimana? Ya. Kita disuruh tafaqquh fid din. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, dipahamkan urusan agamanya, sehingga tidak terjebak, terjerumus kepada kesyirikan, kepada perbuatan bid'ah, kepada perbuatan maksiat, dengan pertolongan Allah dan kemudahan yang Allah berikan. Oleh sebab itu, mari kita lakukan sebab-sebab yang mengarah ke sana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahkan di sini disuruh untuk sungguh-sungguh memperdalami agama itu. Walladzina jahadu fina. Barang siapa sungguh-sungguh di jalan kami. Ini khabar memang, tapi ini ya al-khabar yuraddu bihil insya. Khabar tapi maksudnya insya. Disuruh kita untuk mempelajari agama dengan sungguh-sungguh. Maka apa? Kalau yang sungguh-sungguh akan ditunjukkan jalan kami. Sehingga tidak terkecoh, tidak tertipu dengan berbagai macam opini, dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang dilempar. Ya, ini para jemaah sekalian dirahmati Allah. Nah, mari kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Bentuk kasih sayang kepada saudara kita, sesama kaum muslimin adalah memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan tausiyah, memberikan mau'izah dengan ikhlas, dengan rasa cinta, karena Allah, karena sayang pada mereka. Karena perbuatan syirik itu memang sangat besar resikonya. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mati syirik belum tobat. Tapi dosa selain itu insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak. Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati syirik kalau belum terampun, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Meskipun sepenuh bumi. Ya. Ya bani Adam, innaka lau ataitani bikurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfiratan, rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau datang kepadaku yaitu mati, tidak syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka apa? Aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Tapi kalau syirik, bahaya. Orang yang paling ringan adabnya di neraka, ringan ini, ketika ditanya, maukah kamu tebus dengan dunia dan isinya kalau kamu punya? Iya, tanpa pikir panjang. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, bahwa Muslim, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahwani ahli nari adaban yawmal qiyamah. Laukana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha yaqulu na'am yaqulu aradtu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi wa hasibu yaqul fa abaita illa syirka. Ya, Allah Ta'ala bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya kelak pada hari kiamat. Apa pertanyaannya? Seandainya engkau punya dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus adab yang ringan ini? Jawabannya iya, tanpa pikir panjang. Sementara tidak ada orang yang punya dunia dan isinya. Iya, ini sebagai bentuk penyesalan ketika menghadapi siksa yang berat. Padahal aku minta kepada engkau itu lebih ringan daripada itu. Dulu ketika engkau berada di sulbinya anak Adam, itu apa? Jangan syirik. Tapi engkau tidak mau kecuali milik kesyirikan. Nah ini para jemaah sekalian, rahmati Allah. Mari kita semua jangan terjebak, jangan terkecoh, jangan tertipu. Hanya untuk dunia yang sementara. Padahal ya paling ringan adab neraka itu ditaruh kerikil, atau riwayat yang lain adalah terompah di atas kakinya, kepalanya, otaknya menguap. Itu yang paling ringan. Kemudian ditanya, apakah kamu mau menebus seandainya kamu punya dunia dan isinya? Ya, coba orang yang berkuasa menjadi RT misalnya, menjadi RW, menjadi lurah, menjadi camat, jadi bupati atau wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden, bahkan mungkin penguasa dunia. Apakah punya dunia dan isinya semuanya? Orang yang bertengger nomor satu di majalah Forbes barangkali ya, orang terkaya, siapa? Bill Gates ya, gak tahu siapa deh. Apakah punya dunia dan isinya? Gak punya, gak ada, ya tidak ada. Namun ketika dimasukkan dalam neraka dan dia paling ringan dengan sebab syirik, ketika ditanya apakah kamu mau tembus kalau kamu punya dunia isinya, jawabannya tanpa pikir panjang, yaqulu na'am, iya ya Allah. Kenapa? Karena beratnya azab dan siksa yang dirasakan. Ya, dalam hadis sebutkan yang maknanya ada orang yang paling enak di dunia tapi dia difonis neraka. Dicelupkan ke neraka satu celup, ditanya apakah engkau pernah merasakan nikmatnya dunia? Tidak pernah ya Allah. Sudah lupa ikhwan. Lupa. Dan memang ini hak. Ya, maaf nih orang yang berzina. Orang yang memperkuasa orang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian setelah itu apa? Di penjara, ditangkap, digebukin orang. Sudah hilang tadinya nikmatnya dia. Udah enggak terasa sudah rasanya apa? Ya digebuk. Ini bisa bayangkan sekarang sudah bisa kita adakan apa logika itu. Bagaimana nanti? Gitu. Nah, oleh sebab itu jangan karena harta, jangan karena wanita, jangan karena tahta kemudian ditukar akidah dan keyakinan. Membela keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Kalau bukan orang Islam ya silakan, tapi kalau orang Islam tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Ta'ala. Ya lebih baik ya diam kalau tidak bisa membela agama Islam, tidak bisa menjelaskan kepada kaum muslimin ini para jemaah rahmati Allah, karena perkaranya berat ya, terkait dengan kesyirikan ini. Oleh karena itu para rasul alaihi wassalam menyeru kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun di sini, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Ini banyak nih ya, ini hanya satu saja. Ya, hendaklah menyembah Allah, tidak ada ilah bagi kalian selain Allah. Ya, tidakkah kalian bertakwa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut thagut. An-Nahl 36. Allah berfirman, ya, sungguh kami mengutus pada masing-masing seorang rasul. Untuk apa? An i'budullaha. Fungsinya agar mereka nyembah Allah saja dan meninggalkan thagut, meninggalkan kesyirikan. Ya. Itu para rasul. Allah ciptakan dunia ini tujuannya untuk apa? Untuk tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai liwahiduni, kata Ibnu Katsir. Tidaklah aku ciptakan dunia ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dunia fasilitasnya manusia, sarananya manusia. Tujuannya adalah tauhid, mengesakan Allah. Jangan sarana jadi tujuan. Akhirnya tujuannya dikorbankan. Sehingga hanya, maaf ya, jualan yang barangkali keuntungannya tidak seberapa. Maaf, sekali lagi maaf. Jualan gorengan misalkan, jualan sayur, ya, main dukun, main paranormal, ya, pakai jin. Semua pakai jin, ya. Nah, sekarang ini lagi ngetren boneka arwah. Ya, sampai kayak orang gila. Karena ada keyakinan, pasti ada keyakinan. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan semua, ya. Akan ditanya terutama malaikat, apakah kamu itu minta disembah oleh mereka? Oh, tidak ya Allah. Mereka nyembah jin. Nah, ini. Mereka nyembah jin. Antum buka surat Saba ayat 441, ya. Wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, pada hari Allah mengumpulkan mereka semua, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, apakah mereka, ya, kepada kalian mereka menyembah? Malaikat, mereka tidak begitu. Akhirnya mereka, para malaikat mengatakan, qalu subhanak, masuci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, engkau adalah pelindung kami, bukan mereka. Balkanu ya'budunal jinnah, tapi mereka menyembah para jin. Ya, para jin. Dan kebanyakan mereka beriman kepada jin, boneka arwah, naruh sesajen. Ya, karena situ ada yang bau rekso istilahnya. Ya. Dan memang sebagaimana Ibnu Abbas menjelaskan, ya, seperti dalam surat Al-Jin, ya, bahwa sebagian orang itu minta perlindungan kepada jin, ya. Innahu kana rijalun ya'udzu, astagfirullahaladzim, ya. Bahwa ada, ya, jin, ya, rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Ya, ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada sebagian jin, dan itu menambah sesat kepada manusia, jin itu. Ya. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Jin, ya. Ayat yang ke-6, ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Ada sebagian manusia, laki-laki dari bangsa manusia yang minta perlindungan kepada jin, dan jin nambah sesat kepada manusia. Nah, ya, mari kita senantiasa untuk selalu mohon perlindungan kepada Allah dari bentuk segala macam kesyirikan. Ya. Orang-orang musyrik tetap saja mengingkarinya. Mereka masih saja mengambil sesembahan selain Allah Ta'ala. Mereka menyembah, minta bantuan dan pertolongan kepada sesembahan-sesembahan itu dengan menyekutukan Allah. Ya, pengambilan sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah Ta'ala dengan dua bukti yang tadi sudah kita sebutkan. Ya. Apa bukti pertama dan kedua? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ya, sampai di sini pemaparan materi ini, intinya diantara prinsip dasar Islam adalah menegakkan tauhid dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, memperjuangkannya, mengajak manusia kepada tauhid, dan mengajak manusia agar meninggalkan syirik. Itu merupakan tugas para nabi, dilanjutkan oleh orang-orang setelahnya, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan sampai sekarang para dai, para ustaz, ya, para mubalig, semuanya punya tugas untuk itu. Bukan intoleran, ya, tapi itu akidah. Kalau itu terus menerus, maka akidah kaum muslimin bisa didangkalkan, terdangkalkan. Oleh karena itu, hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah. Yahdikumullah muslihu balakum. Jadi mari kita semua saling memberikan tausiah nasihat, terutama kepada keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Ya, wa anzir ashirotakal akrobin. Berikan peringatan kepada keluarga terdekat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan saya kembali kepada ikhwan yang ada di studio. Fali tafaddal mashkuran. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pembimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari saudara kita Rodevin di Bekasi. Ustaz Afan izin bertanya, apa hukum membaca surat An-Najm 7 ayat ketika keluar rumah sebagaimana orang tua dahulu mengajarkan anak-anaknya ketika keluar rumah membaca surat An-Najm 7 ayat. Silakan Ustaz, silakan. Ya. Ya, dan apa? Kalau menyebutkan keutamaan tentang suatu ayat atau surat, tentu harus dengan disebutkan dalilnya, ya. Sebab tidak boleh mengkhususkan suatu ayat atau surat selain yang lain, kemudian menyebutkan fadailnya, keutamaan-keutamaannya, ya. Karena hal tersebut berkaitan dengan agama, dan agama dibangun di atas ilmu. Ya, ilmu ditunjukkan oleh dalil-dalil Quran maupun hadis, seperti keutamaan Al-Baqarah jelas, ya. Nabi menjelaskan bahwa ketika orang baca Al-Baqarah di rumahnya, maka setan akan lari. La taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfir minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini ada dalilnya. Maka harus dengan keterangan. Demikian, ya. Untuk An-Najm 7 ayat saya tidak pernah dengar, ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya dari Abu Abdillah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, beberapa hari kebelakang kita merasakan beberapa bencana terjadi seperti banjir, gunung meletus, bahkan yang terakhir adalah gempa. Hal tersebut membuat masyarakat awam ini semakin ingin kembali menyuarakan kepada masyarakat untuk melakukan syukuran, sedekah dan sebagainya. Dan yang hal ini kita ketahui bahwasanya ini tidak sesuai dengan syariat yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Silakan. Sekali lagi, maaf Afan, diulang lagi. Baik, Ustaz. Beberapa akhir hari ini dari Abu Abdillah yang bertanya di Cilengsi, terjadi beberapa bencana, baik itu banjir, kemudian tanah longsor, gunung meletus, dan gempa. Akhirnya beberapa dari sebagian masyarakat yang awam ini dan beberapa pemerintah atau dari orang-orang yang terpandang menganjurkan untuk kita kemudian bersyukur atau bersyukuran atau kemudian melakukan ritual-ritual yang bisa untuk mendinginkan suasana. Apakah hal tersebut bisa kita maklumi atau kita sebagai orang yang mengetahui tentang agama menyikapi hal tersebut, Ustaz? Silakan. Iya. Kalau dari pertanyaan ini ada istilah dianjurkan bersedekah. Ya. Kalau bersedekah, ya, ketika terkait dengan perkara bencana, ya, disuruh banyak berdoa, disuruh banyak bersedekah, ya, ketika terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, karena itu merupakan tanda-tanda untuk menakut-nakuti hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka di sini Nabi mengajak untuk bersedekah, untuk berdoa, ya. Namun kalau pengertian lain seperti ada istilah sedekah bumi yang memiliki keyakinan tertentu, maka ini menjadi sebuah persoalan. Kalau bersedekah secara mutlak seperti yang anjurkan Nabi, ya, ketika apa namanya terjadi gerhana bulan, ya, maka apa? Ini tidak ada masalah, ya. Namun kalau sedekah bumi yang sesuai dengan apa? Dengan keyakinan bahwa itu ditujukan kepada apa? Dewi Sri, ya betul ya? Ya. Dewi pertanian. Nah, ini jadi persoalan. Maka di sini harus tafsil. Ya, karena kalau saya mendengar sedekahnya ada ini yang muqayyad, sedekah bumi. Nah, sedekah bumi itu apa maksudnya? Ya. Kalau bersedekah kepada kaum muslimin, silakan. Dianjurkan memang ya untuk banyak bersedekah. Ya. Ya seperti ketika terjadinya apa? Gerhana bulan. Ya. Gerhana bulan para jemaah sekalian Allah. Ya. Nah, seperti apa namanya ini dalam hadis ini ya. Silakan kita lihat ya terkait dengan perkara ketika terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan ya, dihancurkan untuk zikir pada Allah, doa, istighfar, sedekah ya. Nah, seperti hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya, riwayat Imam Bukhari, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yukhsifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aytum dzalik fad'u Allah wa kabbiru wa tasaddaqu ya. Sesungguhnya matahari dan bulan dua ayat tanda kebesaran Allah, dan dia tidak terjadi gerhana dua tersebut karena kematian seorang atau kehidupan seorang. Kalau kalian melihatnya, maka adalah berdoa, takbir dan bersedekah. Ya. Karena memang terjadinya hal tersebut untuk menakut-nakuti, yaitu apa? Menakut-nakuti orang, ya. Untuk menakut-nakuti hamba Allah, ya. Ya. Agar apa? Agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka boleh dengan bersedekah ya. Ya. Jangan sampai gerhana matahari, gerhana bulan, banyak orang-orang yang apa? Selfie. Ya. Selfie ikhwan. Sementara itu dijadikan ya oleh Allah Ta'ala sebagai apa? Sebagai menakut-nakuti ya kepada hambanya. Antum lihat dalam surat Al-Isra 59 ya. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengirim al-ayat. Nah, sementara gerhana bulan, gerhana matahari ayat. Illa tahwifa, kecuali untuk menakut-nakuti manusia agar takut pada bencana. Dan bencana besar ini ya Allahu a'lam, bukan hanya terjadi beberapa waktu gerhana bulan ya. Setelah itu banyak terjadi bencana besar. Tapi orang banyak selfie. Buka surah Al-Isra ayat 59. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengutus mengirim ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ini kecuali untuk tahwifa, menakut-nakuti manusia. Bukan untuk selfie gerhana bulan selfie. Ya. Oleh karena itu kalau gak ada gerhana, sholat, disuruh doa, disuruh tadi, ya, istighfar, disuruh membaca, membesarkan nama Allah, dan bersedekah. Nah, kalau sedekah seperti ini, benar, tapi kalau ada embel-embel sedekah bumi, kemudian diyakini sedekah bumi itu untuk Dewi Sri, pertanian, dan seterusnya, tentu ini tidak benar. Itu namanya mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, ya. Ini ya pemadu biha ala nusubi, tidak boleh makan. Demikian Allahu a'lam bissawab. Ini penting pertanyaannya, harus tafsil ya. Demikian ya Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penanya via telepon, silakan di 0218236543. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Halidu dari Buton Selatan, Pak. Silakan Pak Halidu. Iya, terima kasih sebelumnya. Saya Pak ada di daerah saya ini selalu ada acara ritual tahunan, Pak. Dan ritual tahunan itu saya selalu diundang. Di sana itu Pak selalu kegiatan-kegiatan dilakukan ada semacam sesajian, Pak. Jadi saya selalu diundang karena saya juga masih ragu sehingga undangan itu saya tidak ikut. Jadi bagaimana Pak tindakan saya, apakah dibenarkan atau tidak? Baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jadi ada undangan ya acara tahunan. Berarti di sini kalau acara tahunan yaitu disebut dengan Eid. Kenapa disebut Idul Fitri, Idul Adha? Karena Eid maknanya terulang, diulang-ulang. Ya. Nah, berarti ini mengulang-ulang acara tahunan. Ya. Kalau acara diulang-ulang dalam pengertiannya silaturahim bertemu enggak ada masalah, tapi tadi Bapak bilang ada ritual, ada sesaji. Ya, kalau betul ada ritual bentuk sesaji, di mana kita tahu kalau sesaji atau sesajen, ya, itu memang diperuntukkan untuk apa? Bilang untuk arwah. Kata arwah itu bentuk jamak dari ruh, arwah, ya. Kalau orang mati enggak mungkin makan apa, minum kopi. Didoakan iya. Didoakan ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dari rumah, dari masjid. Kalau mau datang ke kuburannya silahkan. Ziarah kubur boleh. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Ya. Fazurul kubur ya'naha tudzakkirukumul maut. Ziarah kubur karena akan mengingat kalian pada kematian. Kita masuk kubur, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun wa rasulullah lana wala kubul afiyah. Mendoakan, ucapin salam pada kubur, dan mendoakan, silahkan. Nah, tapi ritual sesajen, biasanya sesajen untuk siapa? Untuk rohnya jin, ya ini. Nah, kemudian kalau seperti itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Maidah ya pada ayat yang ketiga hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bihi, telah diharamkan pada kalian bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih untuk selain Allah, ya, dikorbankan selain Allah, termasuk wama dubiha alan nusubi, ya, sembelihan untuk sesajen. Ini jelas tidak boleh dimakan. Melakukan itu merupakan kesyirikan dan itu tidak boleh dimakan, ya. Nah, disebut oleh Ibnu Abbas ketika menjelaskan surat Al-Jin yang ke-6 tadi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagian manusia itu minta perlindungan kepada sebagian jin. Apa kata Ibnu Abbas dulu di masa jahiliyah, orang kalau mau lewat lembah itu pamitan sama yang bau reksa. Wahai penghuni lembah ini, saya lewat ya, tolong jangan ganggu saya sama anak-anak saya mau lewat. Ini dari dulu sudah ada. Buka tafsir Mukatsir surat Al-Jin yang ke-6, bagaimana beliau menjelaskan asar tersebut. Itu sudah ada. Ya. Nah, sekarang untuk supaya tidak diganggu, maka ditaruhlah mungkin telur puyuh, ya. Dan naruh sesaji itu apakah dilempar? Ya. Ini misalkan harus saja nih ritual. Ya, ini Mbah makan, Mbah. Telur nih. Makan semua nih. Enggak mungkin begitu. Pasti naruhnya apa? Pelan-pelan. Sana itu telur ya, apalagi satu nampan. Masih begini lagi. Itu menunjukkan apa? Hatinya tunduk ya dengan cinta, dengan takut. itu dengan pengagungan. Harapannya dua. Imma lijalbil maslahah au dafil madharrah, mengharapkan maslahat supaya naik pangkat, naik jabatan, laris dagangannya, lamaran tidak ditolak. Gitu. Atau madharrah, menolak bahaya, tidak digesek, tidak digosok, tidak digasak. Ya. Kemudian tidak terjadi bencana. Ini kepada siapa? Kepada Allah. Allah tidak mengajarkan cara begitu. Tidak ada. Kalau dia untuk Allah Ta'ala, ada caranya. Buktikan apakah cara dengan narusa saji begitu. Ya, tidak. Kalau untuk selain Allah, berarti itu kesyirikan. Kalau untuk Allah, tidak ada caranya. Berarti itu bid'ah. Ditolak kalau bid'ah. Man amil aman laisa alaihi amrun fahuwa raddun. Ujungnya apa? Budaya, kearifan lokal, itu saja. Ya. Nah, bapak jangan hadir semuanya. Tapi tolak dengan baik karena mereka mungkin tidak paham. Bapak sudah paham. Berikan pemahaman yang belum paham karena mereka tidak paham. Tapi yang paham ini loh yang jadi persoalan. Punya kedudukan, punya jabatan, takut jabatannya hilang. Kemudian apa? Wow, jangan, ini budaya, ini dilindungi, macam-macam. Ya Allah, ya. Sedih, benar sedih. Karena ibu ketaruhannya bukan macam, bukan main-main. Kalau Anda hanya dolar saja, ya supaya ini pariwisata hidup, hanya dolar yang diinginkan. Tapi mengorbankan akidah umat, yang kita bina, yang Anda bina, ini harus menjadi benar. Semua akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, dan ini bukan main-main. Bukan main-main, dan kita harus bersuara. Kasihan masyarakat, kasihan umat Islam. Ya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Barangkali sampai di sini semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwan yang ada di masjid. Ya, saudara semua kaum muslimin yang mendengarkan, jangan sampai salah paham. Mari kita merenung dan merenung, ya. Mari kita merenung dan merenung. Mohon kepada Allah taufik dan hidayah. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridhonya Allah Rabbul Alamin. Semua dijaga oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin seluruhnya dari bentuk kesyirikan, dijaga dan dilindungi dari bencana, ya, dan apa musibah-musibah, dan mereka yang mendapatkan ujian musibah, semoga Allah Ta'ala berikan kesabaran, diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kita yang memiliki kemampuan untuk menolong dan membantu mereka secara materi, silakan ulurkan tangannya. Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban orang beriman dari beban-beban dunia, Allah Ta'ala akan ringankan beban dia kelak pada hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.